kisah berkelebat di ujung lembayu, bayangan membias dalam kehampaan, bangunkanku dari mimpi buruk ini. Semesta membeku saat kau tadi sisiku. Andai aku itu yang terakhir, kan ku ucap maaf untuk segalanya. Di sini ku peluk puing yang tersisa. Yang ada di setiap napasku.